Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Berikutnya akan masuk ke pembahasan tentang hajar boikot. Nah, terkait dengan masalah sebelumnya, yaitu taklif terghib, maslak taklif terghib dan maslak al-hajar at-tarhib, agar diketahui bahwa maslak al-hajar wat-tarhib ini dua hal yang berbeda dan tidak ada konsekuensi salah satunya berkonsekuensi yang lainnya. Yakni tidak mesti tarhib, ya, yang tarhib artinya menakut-nakuti dengan ancaman azab Allah SWT, hukuman Allah, tidak mesti diikuti dengan hajar. Begitu pula sebaliknya. Naam. Nah, sekarang perkara berikutnya disebutkan oleh Dr. Ibrahim Ar-Rahili tentang syariat hajar. Dan ketika berbicara tentang masalah hajar ini, Ibrahim Ar-Ruhaili berbicara panjang lebar, ya, membawakan banyak dawabit, kaidah, ya, dan tidak jelas dalil-dalilnya, ya, dan ini berbahaya sekali. Nah, kita akan dengar dhawabit, kaidah-kaidah yang benar dalam masalah ini pada bantahan Syekh Rabi hafizahullah dan juga murid beliau yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari pada bantahan beliau terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili yang berjudul At-Ta'akubat As-Sarihah. Jadi selain Syekh Rabi, Syekh Abdullah Al-Bukhari juga membantah Ibrahim Ar-Ruhaili, judulnya Ta'akubat As-Sarih. Nah, karena telah disurati, dinasihati, ya, berdua yaitu disurati dan juga pernah bertemu nikosh, tapi tidak ada hasilnya. Nah, tidak ada hasilnya, tidak mau menerima nasihat. Akhirnya keluar bantahan itu Ta'akubat As-Sarih. Kalau Syekh Abdullah Al-Bukhari bagian awal bantahannya itu bagian awal dan itu yang terbanyak langsung masalah hajar. Langsung masalah kaidah tentang hajar ini yang dibantah habis. Nah, sebagai pelengkap nanti kami akan menukil-nukil atau menyinggung dari bantahan Syekh Abdullah Al-Bukhari juga. Nah, kata Ibrahim Ar-Ruhaili pada halaman 21, sadisan yang keenam, yusra'ul hajru li thalathati maqasid syar'iyyah. Hajar boikot itu disyariatkan untuk 3 tujuan syariat. Kata Syekh Rabi pada catatan kakinya, hasarud duktur maqasid al-hajri syar'iyyati fi thalathati maqasid. Wa sayati bayanul muhim minha fi hinihi. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili membatasi tujuan-tujuan hajar yang syar'i hanya 3 tujuan. Dan ini keliru. Ini keliru, bukan hanya 3 tujuan. Ya. Kata Syekh Rabi akan datang penjelasan. Waalaikumsalam. yang terpenting, yang penting dari tiga tujuan tersebut pada saatnya nanti. Ya, membatasinya tiga tujuannya ini tidak benar, dan seharusnya ya ada pembagian yang rinci mengenai tujuannya, dan itu bisa kita dapatkan nanti pada bantuan Syekh Rabi' dan diperjelas oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam At-Taqubat As-Sharihah. Dan juga Syekh Abdullah Al-Bukhari mengingatkan punya kitab khusus ya tentang hajar, punya kitab khusus yang lengkap merinci tentang hajar. Nah, bahwa sebenarnya tujuan hajar itu ada dua, ada tujuan yang bersifat umum dan ada tujuan yang bersifat khusus. Menghajar mubtadi' ada dua tujuannya, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan yang bersifat umum nah, yang pertama, hajar itu adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengikhlaskan niat ketika melakukan hajar. Ketika melakukan boikot itu berpahala. Nah, yang kedua, menerapkan prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-wala wal bara. Loyalitas kepada ahlul haq dan kebencian permusuhan kepada ahlul batil. Yang ketiga, melaksanakan tugas kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat, himayatul mujtama', untuk menjaga melindungi mujtama', komunitas, masyarakat, umat kaum muslimin ya, menjaga mereka dari bid'ah para mubtadi'. Nah, ini tujuan umumnya saja sudah empat. Tujuan khusus ada yang kembalinya kepada al-hajir, orang yang menghajir. Ada yang kembalinya kepada al-mahjur, orang yang dihajir. Yang kembali kepada al-hajir, orang yang menghajir, adalah untuk melindungi dirinya, menjaga dirinya agar tidak terpengaruh oleh bid'ah orang yang dihajirnya. Dengan dia menghajar, memboikot mubtadi', dengan itu dia menjaga dirinya agar tidak terpengaruh, karena dia tidak akan dekat-dekat kepadanya, memboikotnya, tidak berbicara dengannya, ya, dan bentuk-bentuk hajar yang lainnya, sehingga dengan itu dia terlindungi, terjaga, tidak terpengaruh oleh mubtadi' itu. Tujuan khusus yang kembali kepada orang yang dihajar adalah orang yang dihajar itu diharapkan barangkali dia tobat, yang zajir wa yatub, barangkali dia terhardik jera dengan itu, kemudian dia bertobat, meskipun pada realitasnya qalla man taba minal mubtadi'ah, sedikit dari mubtadi' yang mau tobat, itu jarang sekali. Iya, oleh karena itu ya, yang menjadi inti tujuan adalah tujuan umum yang pertama. Empat itu tadi, beribadah, melakukan hajat dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi itu ibadah, ikhlaskan niat dan melakukan hajat di atas ilmu tentunya, karena yang namanya ibadah syaratnya harus dengan ikhlas dan harus berdasarkan ilmu, tidak sembarangan melakukan hajat. Nah, yang kedua apa tadi? Penerapan prinsip al-wala wal bara. Yang ketiga, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, himayatul mujtama', menjaga kaum muslimin dari bid'ah mubtadi' tersebut ya, agar tidak terkena pengaruhnya ketika dia dengan dia dihajar. Nah, baik. Adapun orang yang dihajar, tujuan khusus terkait dengan orang yang dihajar, dia taubat atau tidak, itu perkara kedua. Nah, yang terpenting adalah tujuan umum itu. Nah, dan juga terkait dengan tujuan khusus, ya, yang lainnya tadi, karena tujuan khusus ada dua ya, yang kembali kepada orang yang dihajar, ya, yang kembali kepada orang yang menghajar, melakukan boikot, supaya tidak terpengaruh. Jangan kemudian dikatakan, berarti kalau dia kuat ilmunya, ya, berarti tidak khawatir akan terpengaruh, tidak mengapa dekat-dekat dengan mubtadi, ya, tidak mengapa duduk berdiskusi dengannya, bermajelis dengannya, berdiskusi, berbantah-bantahan dengan mubtadi. Nah, ini juga ya pintu yang berbahaya. Nah, dan ini juga termasuk hal yang salah. Ya, ada kaidah yang disebutkan di sini oleh Ibnu Ruhaidi yang salah. Nah, ketika akan kita lewati nanti ketika mengatakan bahwa jika dia alim berilmu dan tidak khawatir akan terpengaruh, berarti boleh ya duduk dengan mubtadi. Nah, dan menasihatinya, diluruskan oleh Syekh Rabi', bukan begitu caranya. Tidak harus duduk bersama dia. Nah, nasihati tapi tidak harus dekat dengan dia. Tegakkan hujjah kepadanya, ya, bantah dia, nasihati dia, tapi tidak harus dekat-dekat, tidak harus di majelisnya, ya. Baik. Ini gambaran global sebelum kita masuk ke kitab. Baik, jadi kata Ibrahim Ar-Rahili, yusra al-hajr li thalathati maqasid syar'iyyah. Sudah kita dengar tadi pelurusan masalah ini. Nah. Jadi tidak terbatas dengan tiga tujuan saja. Dallat 'alaiha al-adillatu, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Nah, coba Ibrahim Ar-Rahili bahayanya cuma mengatakan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil. Kemudian nanti dalil yang disebutkan sedikit sekali. Tidak cukup. Wa qarraraha al-a'immatul muhaqqiquna min ahli sunnah. Dan ini ditetapkan oleh imam-imam ahli tahqiq, ya, para peneliti ilmu dari kalangan ahlus sunnah. Dan nanti kita akan melewati membaca nasihatnya tanpa menukil, ya, dari imam-imam yang menetapkan itu. Ini hanya talbis, pengelabuan di awal, bahwa ini didukung oleh dalil-dalil, ini ditetapkan oleh imam-imam, nanti kita cari dalil-dalilnya mana. Dobit-dobitnya banyak, rinciannya, tapi dalilnya tidak ada. Kita cari mana ucapan imam-imam yang disebutkan? Tidak ada. Sebenarnya kita akan buktikan nanti. Nah, al-maqsid al-awwal, tujuan yang pertama, al-hajru li maslahatil hajiri, hajar untuk maslahat al-hajir, maslahat orang yang menghajar. Nah, ini yang langsung dikedepankan oleh dia. Nah, yang seharusnya dikedepankan tujuan yang bersifat umum yang telah disebutkan di awal pembukaan tadi. Nah, iya. Karena ini tujuannya khas, sifatnya terkait dengan al-hajir, terkait dengan orang yang menghajar saja, ini khusus. Nah, ada tujuan yang lebih penting dari itu yang sifatnya umum, itu lebih dikedepankan daripada ini yang telah kami sampaikan empat tujuan tersebut. Nah, falil muslim, maka bagi seorang muslim, kalau dikatakan lil muslim berarti bagi seorang muslim, tidak menunjukkan wajib. Nah, ini juga diluruskan oleh Syekh Rabi di catatan kakinya, yam bagi ayyuqal fa'ala al muslim ila akhirnya. Semestinya katakan fa'ala al muslim, ala al muslim, gunakan kata ala. Nah, alal muslim, jangan katakan lil muslim. Lil muslim artinya bagi seorang muslim. Kalau alal muslim artinya wajib atas setiap muslim. Ayahjura kullaman yatadarraru bi mujalasatihim minal mukhalifin. Ya. Wajib bagi seorang muslim pelurusannya ya, untuk melakukan hajar, memboikot siapa saja dari kalangan al-mukhalifin, dari kalangan orang yang menyelisih al-haq, yang yatadarrar bimujalasatihim. Dia bisa termudaratkan jika duduk bersama mereka di majelis mereka. Ka ahlul bid'ah. Ya, seperti ahlul bid'ah. Mubtadi. Ya. Dia akan termudaratkan jika duduk di majelisnya bersamanya, maka boikot dia. Wal ma'asi, pelaku maksiat. Jika dia duduk bersama pelaku maksiat itu, dia akan termudaratkan dengan duduk bersamanya, berarti boikot dia, hajar dia, jangan duduk bersamanya. Nah, alladzina yatadarraru bimujalasatihim fi dini. Jadikan orang-orang yang dia akan termudaratkan jika duduk ya bersama mereka, akan termudaratkan agamanya. Maka dia harus melakukan hajar terhadap mereka, tidak duduk di majelis mereka untuk menjaga dirinya agar tidak memudaratkan agamanya. Wa qad dalla ala hadza, dan telah menunjukkan tujuan ini hadis syariat ini hadis Abi Musa Al-Asy'ari Al-Mukharraj fi Shahihain, yang dikeluarkan dalam As-Shahihain Shahih Al-Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, "Innama mathalul jalis as-salihi wal jalis as-su'." Hanyalah sesungguhnya permisalan, perumpamaan al-jalis, teman duduk, as-salih, teman duduk yang salih, wal jalis as-su', teman duduk, dan teman duduk yang jelek. Teman duduk itu dua. Ada teman duduk yang baik dan ada teman duduk yang jelek. Perumpamaan teman duduk yang baik dan perumpamaan teman duduk yang jelek, kahamilil miski, seperti orang yang membawa misik, minyak misik, minyak kasturi. Ini permisalan teman duduk yang baik. Wanafakhil qir, dan tukang besi, ya, peniup api yang meniup, ya, api untuk pekerjaannya lewat al-kir, ya, alatnya yang ubupan, ya, ubupan untuk meniup api ketika dia bekerja. Nah, ini permisalan teman duduk yang jelek. Fahamilul miski, maka pembawa minyak kasturi, misik, ini permisalan teman duduk yang baik, ya. Imma ayyuhdhiyaka, hanya satu dari tiga kemungkinan yang akan kamu hasilkan jika duduk bersama orang yang membawa minyak misk. Imma ayyuhdhiyak, boleh jadi dia menghadiahkan kepadamu. Nah, dan ini kurang ya. Yani hadisnya kurang, boleh jadi yakni jatuh dalam percetakan, atau boleh jadi Ibrahim Ruhili lupa. Yang jelas sempurnanya di catatan kaki, kata Syekh Rabi, saqata 'alaika min hadzal hadis, terjatuh atasmu dari hadis ini satu bagian, yaitu wa imma an tabta'a minhu, wa imma an tabta'a minhu. Ya, jadi ada tiga di sini, cuma disebutkan dua, imma ayyuhdhiyak wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Cuma dua, padahal tiga. Jadi setelah imma ayyuhdhiyak, kemungkinan pertama, boleh jadi dia akan memberi hadiah padamu, hadiahkan misiknya kepadamu. Dapat faedah kan begitu. Yang kedua, ini yang jatuh dari nasihatnya Ibn Ruhaili, wa imma antabta'a minhu, boleh jadi kamu membeli misiknya itu. Ya, dapat faedah juga. Yang ini bisa membeli sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk melaksanakan sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai wewangian. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Dan faedah yang ketiga, kalau bukan yang pertanyaan kedua, ya, apakah kamu mendapatkan darinya bau yang harum? Jika tidak diberi hadiah oleh dia, tidak membelinya, minimalnya Ya, bersama dia kamu dapat bau harumnya, senang gitu, segar. Ya kan? Nah, ini permisalan perumpamaan teman yang baik. Perumpamaan teman yang jelek tadi apa? Tukang besi peniup api dengan ubupannya. Nah, wanafikh al-kir imma ay yuhriq thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Salah satu dari dua kemungkinan, ya, yaitu apakah dia akan membakar pakaianmu kena percikan apinya, ya, pakaianmu terbakar, dan apakah jika tidak minimalnya kamu mendapatkan bau yang tidak sedap dari dia, ya, keringat berlepotan dengan kotoran, ya, namanya juga semacam bengkel, ya, kan kotor. Baik, ini bukan berarti terus ada teman kita kerja di bengkel terus. Nah, bukan begitu maksudnya. Ini perumpamaan. Nah, jadi perumpamaan teman yang jelek itu mesti ada efeknya, akibat yang jelek yang didapatkan. Nah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Fa fi hadzal hadis, maka pada hadis ini taujihu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat wejangan, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li mujalasati shalihin, agar duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, lima fiha minan naf'il mutaaddi li julasaihim, dikarenakan dengan duduk bersama orang-orang saleh, orang baik, akan meraih manfaat, faedah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang duduk bersamanya. Ya. Wa tahdhir min mujalasati as-sayyi'in lima yalhaqu majalisahum min ad-darar fid-din. Dan terdapat peringatan agar tidak duduk dengan orang-orang yang jelek, mubtadi, ya, pelaku maksiat, dikarenakan, ya, adanya mudarat yang akan mengenai, menimpa majelis tersebut, memudaratkan agama orang yang duduk di majelis mereka. Nah, ini tujuan yang pertama yang disebutkan, ya, Ar-Ruhaili, dan ini tujuan yang sifatnya khusus. Aqul, kata Syekh Rabi, aku katakan, adif ila hadzal hadits asy-syarif. Nah, kalian lihat ini cuma satu dalil yang disebutkan. Cuma satu dalil yang disebutkan. Nah, oleh karena itu kata Syekh Rabi, tambahkan kepada hadits yang agung ini, dzammallah li ahli az-zayghi wa bayanahu li halihim. Tambahkan pula dalil yang lain, yaitu celaan Allah kepada ahli zayg, orang-orang yang menyimpang, ya, dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka, wa annahum yataqassaduna al-fitana, dan bahwasanya mereka ahli zayg, ahli batil, orang-orang yang berpenyakit hati, menyimpang, ya, mengikut hawa nafsu, mengikut hawa nafsu, mereka itu yataqassadun al-fitan, mereka itu sengaja memang mencari-cari fitnah untuk merusak kehidupan. Hadza ma'a tahdhiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum. Ini bersama adanya pula tahdhir Rasulullah SAW dari mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an. Minhu, diantara isi kitab, ayatun muhkamat, ayat-ayat yang muhkamat, artinya ayat-ayat yang jelas maknanya, jelas tafsirnya, tidak samar. Hunna umul kitab, itu adalah induk kitab. Induk kitab artinya rujukan ayat-ayat yang lain, yang kurang jelas maknanya, yang sulit ya, difahami maknanya, maka untuk memperjelas maknanya, kembalikan penafsirannya, ya, kepada ummul kitab, kepada ayat-ayat muhkamat itu. Maka akan menjadi jelas. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Ya, kurang jelas maknanya. Ya, ini biasanya yang tahu hanya ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memang mendalam ilmunya. Nah, dengan cara dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, dikembalikan kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang pada kalbu-kalbu mereka terdapat zayg, penyakit penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang kurang jelas maknanya itu, yang samar maknanya. Ya. Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnati, untuk mencari-cari fitnah, membuat-buat fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari penakwilannya. Yakni ya, takwil yang dimaksud di sini adalah tahrif, pemalingan dari makna yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, orang-orang yang tidak kuat ilmunya, tidak kokoh ilmunya, tidak dalam ilmunya, ya akan terfitnah jadinya. Ya, karena memang ayat-ayat itu kurang jelas maknanya. Tetapi jika merujuk kepada ahlul ilm, ar-rasikhuna fil ilm, merujuk kepada ulama yang matang ilmunya, ya, ahli tafsir, fikah ahlus sunnah jamaah, akan diketahui maknanya dengan jelas. Ketika ayat itu ternyata cara menafsirkannya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Ya. Tidak seperti pemalingan yang mereka lakukan. Mereka memalingkannya sesuai hawa nafsu mereka, mendukung bid'ah mereka, fitnah mereka. Nah, dan ini ciri khasnya ahlul bid'ah, di antara ciri khas ahlul bid'ah ulahwa, seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, ciri khasnya ahlul bid'ah ulahwa, mereka akan mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang kurang jelas kandungan maknanya. Ya, agar ditakwil oleh mereka, yang ditahrif oleh mereka. Nah, jika mereka tidak bisa mendustakannya, maka ditahrif, dipalingkan maknanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ini qiraah yang pertama. Qiraah yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Qiraah yang pertama tadi waqaf, berhenti pada lafzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, waqaf. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Qiraah yang kedua lanjut, tidak waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Qiraah yang pertama waqaf, maknanya tafsirnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwil yang dimaksud di sini adalah hakikatnya. Nah, maka terkait misalnya dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, terkait dengan berita nikmat-nikmat yang ada dalam jannah, tentang air, sungai mengalir dalamnya air, susu, ya, khamar, madu, buah-buahan yang ada dalam jannah, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain dalam jannah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang itu, maka hakikatnya ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, adapun makna kita mengetahui, karena Al-Qur'an diturunkan sebagai ya ilmu untuk membimbing sehingga jelas maknanya. Ya. Maknanya ya jelas diketahui. Nah, ya, makna-makna yang disebutkan, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, ada sungai mengalir dalamnya air, ya kita tahu makna air, kan begitu. Ada juga sungai susu, sungai khamar, sungai madu, ya kita tahu makna-maknanya itu, kita tahu. Nah, buah-buahannya disebutkan, kita tahu maknanya. Tetapi hakikatnya jelas tidak sama. Airnya, susunya, madunya, khamarnya, ya, buah-buahannya ada sama, beda dengan apa yang kita dapati di dunia. Begitu pula nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu maknanya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. ya, Maha mengetahui, ya, dan seterusnya kita tahu makna-maknanya. Tetapi bagaimana hakikatnya? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala selaras dengan kesempurnaan zat-Nya. Ya, tidak sama dengan hakikat sifat makhluk-Nya. Bagaimana kaifiahnya? Bagaimana caranya hakikat sifatnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan qiraat al-waqaf ini. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami. Baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Qiraah ya yang bersambung yang tidak waqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna ma nabi kullu min indi rabbina. Artinya tidak ada yang mengetahui ta'wil, yakni tafsir ayat-ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Ya, jadi ini yang sudah disebutkan tadi, maknanya diketahui, Al-Quran diturunkan sebagai pembimbing, diketahui maknanya. Baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Tetapi yang mutasyabihat ini karena samar, ya, maknanya tidak sejelas yang muhkamat, yang mengetahuinya selain Allah adalah orang-orang yang kokoh ilmunya. Maka kewajiban kita, tugas kita adalah merujuk kepada ar-rasikhuna fil ilm. Ya. Merujuk kepada penjelasan mereka, tafsir mereka. Ya, untuk bisa mengetahui maknanya. Nah. Karena mereka mengetahui maknanya dengan cara dikembalikan kepada ayat yang muhkamat dan dikembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami, baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul zayg, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ya, mereka justru memanfaatkan ayat mutasyabihat itu untuk membuat fitnah, mencari-cari penakwilannya, yakni pemalingannya. Nah, tidak dikembalikan kepada muhkamat, tidak dikembalikan kepada sunnah Nabi, tidak juga dikembalikan kepada ahlul ilm, tetapi mereka takwilkan, yakni palingkan sendiri, mengikuti hawa nafsu mereka, mendukung bid'ah mereka untuk menimbulkan fitnah. Itulah tujuan mereka, karena mereka memiliki penyakit penyimpangan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengambil pelajaran, ya, sadar kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ayat ini dalam surat Al-Imran ayat 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitum, jika kalian melihat, alladzina yattabi'una, orang-orang yang mengikuti, ma tashabaha minhu, ayat yang mutasyabihat itu, fa'ula'ika alladzina sammallahu, mereka lah orang-orang yang telah disebut Allah pada ayatnya, fahdharuhum, yani ahlul zayf, orang-orang yang berpenyakit penyimpangan, fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Ini tahzir dari Allah Subhanahu wa taala dari Rasulnya. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka, waspadai mereka. Ya, ini sudah kami sebutkan tadi dari ayat dan hadis inilah Ibnu Taimiyah mengatakan itu ciri khas ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Memanfaatkan ayat-ayat hadis-hadis yang mutasyabihat untuk mengelabui, ya, untuk memfitnah. Nah, hadis ini dari Aisyah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fanastafidu min hadhihi al-ayah wa hadha al-hadith, maka kita memetik faedah dari ayat dan hadis ini, kata Syekh Rabi, wa ghairihima, dan selain keduanya, min al-adillah, dari dalil yang ada, anna al-qasda, bahwa tujuan, min dhammi ahli al-bida', mencela ahli al-bida', wa tahdhir minhum, dan mentahdhir mereka, memberi peringatan dari mereka, tujuannya adalah maslahatul hajirina walau kanu ulama, tujuannya untuk maslahat orang-orang yang menerapkan hajar, melakukan boikot, walau kanu ulama, mereka, meskipun mereka itu tingkatannya sudah ulama, ya, falyufham hadha, maka hendaklah ini difahami, wa hadha alladhi fahimahu salafus salih, inilah yang difahami oleh salafus salih, wa tabbaquhu, dan mereka terapkan hajaran dalam bentuk boikot, wa tahdhiran dalam bentuk tahdhir, wa bayanan lidolalihim, penjelasan tentang kesesatan, bayanan lidolalatihim, penjelasan tentang kesesatan mereka, wa ahkaman alaihim, dan fonis hukum atas mereka, wa alaiha, dan atas kesesatan mereka, wa wallahi, dan demi Allah, Syekh Rabi bersumpah, wa wallah, demi Allah, la nalhaquhum fi hadha tatbiq, kita belum bisa menyamai mereka dalam penerapan ya hajar ini. Kita masih jauh dari mereka dalam penerapan hajar, boikot kepada ahlul bidah. Kita masih jauh dari mereka dalam mentahdir ahlul bidah. Kita masih jauh dari mereka. Nah, ya sudah begitu, kita sudah dituduh apa? Keras. Padahal kita belum menyamai, belum bisa menyamai ya salafus saleh dalam penerapan tahdid dan hajar. Itu saja kita sudah dituduh apa? Mutasyaddid. Ya, sudah dituduh golongan yang keras. Wallahul musta'an. Kata Syekh Rabi, wa kam huwa al-baun syasi'an bayinan bainana wa bainahum. Naam. Wa kam huwa al-baun syasi'an bainana wa bainahum. Betapa jauh al-baun, al-farq, perbedaan ya antara kita dengan mereka, ya jarak yang memisahkan kita dengan salafus saleh. Kita berusaha menapaki jejak mereka, mengikuti jejak mereka, tidak ketinggalan dari mereka ya, tetapi dalam hal ini kita belum bisa menyamai mereka ya, kita masih jauh dari mereka. Wa ma'a hadzal bawn asy-syasi', bersama dengan jarak perbedaan yang jauh antara kita dengan mereka dalam penerapan tahdid dan hajar kepada mubtadi', norma itu pun kita sudah dituduh bil ghudu, sebagai orang-orang yang ekstrim, wa tasaddud, orang-orang yang terlalu keras. Fama hiya, maka apa nadratuhum, pendapat mereka ya, tanggapan mereka, ila salafus saleh, kepada kaum salaf, salafus saleh, wa manhajihim, manhaj salafus saleh, wa tatbiqihim, penerapan mereka, wa ahkamihim, dan hukum-hukum mereka, fonis mereka terhadap mubtadi'. Kalau kita saja sudah dituduh ekstrim, tasyaddud, bagaimana dengan mereka ya, pada pandangan orang-orang tersebut. Falyafham al-futana, maka hendaklah orang-orang yang ya, yang cerdas, yang tanggap memahami ini, jangan tertipu dengan ya ahlul batil, ahlul dalal, ahlul bid'ah ya, ataupun al-mumayyi'un ya, orang-orang yang melembekkan manhaj, al-mukhaddilun, para penggembos manhaj, dari tuduhan-tuduhan mereka menuduh bahwa itu ekstrim, itu keras. Hati-hati dari yang seperti itu. Berikutnya Ibrahim Ar-Ruhaili menyebutkan pada halaman 21-22, wa bihadza yatabayyanu mashru'iyatu muhajarati man yukhsha min mujalasatihi ad-darar 'ala ad-din min sa'iri ashabil mukhalafat. Dengan ini jadi jelas disyariatkannya melakukan hajar, boikot, terhadap orang yang dikhawatirkan duduk bersamanya akan memudaratkan agama dari ya berbagai ragam ya golongan orang-orang yang punya penyelisihan terhadap syariat. Wa amma man la yakhsha ala nafsihi ad-darara, ini ya, wa amma man la yakhsha ala nafsihi ad-darara, adapun orang yang tidak khawatir atas dirinya akan terkena mudarat, dia tidak khawatir akan terkena mudarat, bimujalasatil mukhalifin, dengan duduk bersama orang-orang yang punya penyelisihan terhadap al-haq, ke ahli ilmi, alladzina yurja intifa'ul mukhalifin bihim min ghairi dararin yalhaqul 'alima fi dini, seperti ahlul ilm yang tingkatannya ulama, berarti bukan hanya sekedar talabatul ilm, penuntut ilmu ya, tetapi memang tingkatannya sudah ulama. Yang itu pun ulama bertingkat-tingkat. Yang dia maksud di sini adalah ulama yang yurja intifa'ul mukhalifin bihim, yang diharapkan bahwa orang-orang yang menyelisihi tersebut bisa mengambil manfaat darinya, ya, min ghairi dararin, tanpa ada mudarat, yalhaqul alim fi dinihi, yang akan merusak agama alim ini ketika duduk bersama mereka. Nah, fa haula'i, maka mereka itu, la tusra'u fi haqqihim al muhajara, tidak disyariatkan pada hak mereka melakukan hajar. Bal qad yakunu al mashru'u lahum mujalasatu haula'il mukhalifin, bahkan boleh jadi yang disyariatkan bagi mereka tingkatan ahlul ilm yang tidak khawatir terkena mudarat dan bisa memberi manfaat kepada mereka, yakni menasihati mereka, boleh jadi disyariatkan bagi mereka untuk duduk. Nah, ini nih yang bahaya nih, ya. Dia mengatakan boleh jadi disyariatkan bagi mereka duduk bermajelis bersama orang-orang yang menyelisihi tersebut, in tahaqqaqat bidzalika maslahatun rajihah, jika memang akan terrealisasi, terwujud dengan itu maslahah yang kuat, ya, yang melebihi mafsadat yang dikhawatirkan. Nah, ini ditaklik pada catatan kaki oleh Syekh Rabi. Lau qulta, seandainya kamu mengatakan al masyru', yang disyariatkan da'watu ahli al ahwa wal ma'asi, jangan katakan disyariatkan duduk bermajelis dengan mereka. Katakan yang disyariatkan adalah mendakwahi, menasehati ahlul ahwal ma'asi, pelaku pengekor hawa nafsu, pelaku bid'ah dan maksiat. Ilallah, mendakwahi mereka, menasehati mereka, mengajak kembali kepada agama Allah. Tetapi tidak mesti duduk di majelis mereka. Ya, nasihati. Nah, bisa dengan surat, dengan, ya, bantahan. Nah, jika kesesatannya itu tersebar, maka dibantah. Nah, dengan tulisan-tulisan, dengan ceramah-ceramah. Tapi tidak harus datang kepada mereka, duduk-duduk dengan mereka. Nah, ini. Ya. Fa in tahaqqaqatil maslahah, jika maslahat yang diinginkan yaitu menasihati mereka, ya, dan mereka rujuk tobat dari itu. Jika itu terrealisasi, bi anistajabu, mereka menyambut, menerima nasihat itu, dakwah tersebut, rujuk dari hawa nafsu mereka, dari maksud mereka, fadzak, maka itulah yang diinginkan. Alhamdulillah. Wa illa, jika mereka tidak mau rujuk, tidak mau taubat, tidak mau menerima, ya, nasihat, faqad qamat alaihimul hujjah, maka sungguh telah tegak hujjah kepada mereka dengan itu, tanpa harus duduk-duduk dengan mereka. Nah, kita akan dapati nanti keterangan Syekh Rabi pada poin-poin berikutnya, dibuktikan oleh beliau, tidak sedikit ahlul ilm yang tingkatannya subhanallah, imam-imam ahli hadis, ya, Abdul Razak As-San'ani. Nah, siapa ulama-ulama yang datang pada masa-masa sekarang ini ataupun tidak jauh sebelum ini, ilmunya kalau mau dibanding dengan Abdul Razak As-San'ani, nah, ahli hadis, punya musannaf, ya, riwayatnya, hadisnya banyak sekali, ya, sampai-sampai pada masanya, ya, dan disebutkan bahwa tidak ada ahli hadis yang didatangi, ya, rihlah, dan yang melakukan rihlah safar untuk mengambil hadisnya itu adalah ahli-ahli hadis, termasuk Imam Ahmad sendiri. Jauh-jauh dari Baghdad ke Sana'a. Tidak ada yang didatangi terbanyak murid yang mendatangi dari kalangan ahli hadis untuk menuntut ilmu darinya selain As-Sana'an. Nah, saking tingginya ilmunya. Nah, Al-Imam Al-Baihaqi, ya, ilmunya bisa dilihat dari karya-karyanya. Nah, ya, kitab-kitab sunan yang dikarangnya dan kitab-kitab yang lainnya. Ya, dan yang lain yang kita dapati nanti keterangannya dari Syekh Rabi Ternyata ya, karena duduk dengan mubtadi terpengaruh. Kena bid'ah. Nah, kena bid'ah. Jadi, nah ini tidak benar ini. Ini bahaya. Oleh karena itu diluruskan oleh Syekh Rabi, yang benar adalah mendakwahi mereka dengan cara yang tidak kita dengar, bukan berarti duduk ya, bermajelis dengan mereka. Nah, difahami ini. Kemudian al-maqsud ats-tsani, tujuan yang kedua, terpotong, kita terputus oleh waktu. Nah, jadi tuntas ya, yang jelas tuntas tujuan pertama dari syariat al-hajr yang disebutkan oleh Burhan Ruhaili dan telah kita dengar ya, apa yang butuh diluruskan. Nah, kelanjutannya akan menyebutkan tujuan yang kedua, nah, yaitu al-hajr li maslahatil ummah. Nah, hajar untuk maslahat umat. Ini tujuan yang sifatnya umum. Nah, kita cukupkan sampai di sini, akhwan. Nah, ini sebenarnya yang ditanyakannya akan datang nanti di buku ini, insyaallah. Apakah dibenarkan seorang menghajar, memboikot saudaranya semanhaj lebih dari 3 hari karena masalah dunia, bahkan sampai meludah di depan saudaranya? Allah musta'an. Bagaimana keadaan orang tersebut? Tolong dijelaskan. Akan kita dapati pelajaran ini. Penting sekali pelajaran hajar ini. Kita butuh ilmunya. Ya. Jadi hajar itu ada 2. Hajar yang kita bicarakan sekarang, hajar karena urusan agama. Hajar karena urusan agama, ya, syariat Allah, ya, yang sudah disebutkan rangkuman tujuannya, ada tujuan yang sifatnya umum dan ada tujuan yang bersifat khusus. Tujuan bersifat umum apa saja? Diulang-ulang ya, agar betul-betul dihafalkan ini. Pertama, dalam rangka beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, ya, maka butuh apa? Hajar ini ibadah, berarti butuh ikhlas. Ya, bukan riya, suma, bukan ingin dikata dan seterusnya, tidak. Tapi ikhlas beribadah kepada Allah dan butuh ilmu, ya. Adab melakukan hajar, kemudian dasar melakukan hajar itu butuh ilmu, tidak sembarangan. Yang kedua, apa? Mengamalkan prinsip kewajiban al-wala wal-bara, bara kepada ahlul batin. Yang ketiga, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kemungkaran, bid'ah itu. Yang keempat, menjaga umat agar mereka hati-hati dari mubtadi tersebut agar tidak terkena terpengaruh bid'ah. Ini didahulukan atas tujuan yang sifatnya khusus. Tujuan sifatnya khusus apa? Terkait dengan al-mahjur. Ya, yang dihajar. Ini tujuan yang sifatnya khusus. Nah, dan juga terkait dengan al-hajir, orang yang melakukan hajar. Nah, ini hajar yang disyariatkan urusan agama. Ini tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktunya, ya. Tidak ada batas waktunya dalam melakukan hajar. Batasnya adalah sampai yang dihajar itu bertobat. Selama dia masih mubtadi, tidak rujuk, tidak tobat, terus dihajar. Terus dihajar. Nah, yang kedua, hajar karena urusan dunia. Nah, ini yang ditanyakan. Hajar karena urusan dunia, karena perselisihan dunia, ini hanya diizinkan 3 hari. La yahjuru al-muslim akhahu al-muslim fauqa 3. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Hanya diizinkan 3 hari. Lebih dari itu haram. Lebih dari itu haram. Nah, apalagi sampai meludah dan seterusnya, ya, falnattaqillah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada urusan dunia segera diselesaikan, ya, segera diselesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, datang kepada ya orang yang punya ilmu yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, berdasarkan ilmu. Ya, jangan sampai berlanjut lebih dari 3 hari sehingga ya berdosa. Nah, jika dua-duanya, berarti jika dua-duanya melakukan itu, dua-duanya berdosa. Nah, jika salah satunya saja, yang satunya sudah berusaha memberi salam, berusaha mendekati, tetapi yang satunya, berarti yang satunya yang tetap memboikot, berarti dia yang melakukan itu yang salah. Nah, oleh karena itu Nabi Rasulullah mengatakan, فَخَيْرُهُمَا مَنْ يَبْدَأُهُمَا بِسْ مَنْ يَبْدَأُ أَخَوْ بِسْسَلَمْ. Yang terbaik dari keduanya memulai mengucapkan salam. Nah, urusan dunia ya ikhwan, masalah dunia, hal yang biasa terjadi. Nah, ya, sesama semanhaj. Ya, namanya manusia biasa, terkadang melakukan kekeliruan, kesalahan. Kita harus berlapang dada, membuka hati untuk saling memaafkan, menyelesaikan urusan. Nah, selesaikan. Ya, jangan seperti ini. Naam. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan dengan maafnya itu membuat perbaikan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberi tanbih, kalau orang itu memang keterlaluan. Orangnya memang keterlaluan. Ya, dalam arti selalu merusak, menyakiti, mendzalimi. Kalau dimaafkan pun tidak ada hasilnya. Dimaafkan dia akan bahkan semakin menginjak-injak, semakin mendzalimi. Ini lain masalahnya. Artinya maaf yang diberikan kepada dia tidak membuat perbaikan. Berarti tidak masuk dalam ayat kata Syekh Ibnu Utsaimin. Man afa wa aslaha. Nah, memberi maaf dan aslaha. Maafnya itu ada maslahatnya. Ketika dimaafkan, dia pun menjadi baik, tidak mengulangi hal itu. Nah, kalau dimaafkan semakin menjadi-jadi, nah ini tidak ada maslahatnya, maka ini jangan diberi maaf. Justru jangan diberi maaf untuk di agar dia jera. Nah. Baik. Yang jelas terkait dengan ini sudah kita dengar hukumnya ya, jangan lebih dari 3 hari dan segera diselesaikan. Barakallahu fikum. Segera diselesaikan, diperbaiki bersama yang mendzalimi, ya, di vonis oleh orang yang mengetahui punya ilmu bahwa dia zalim, ya, dia harus minta maaf dan kemudian terkait yang kedzaliman itu harus diselesaikan. Nah, kemudian terzalimi diharapkan memaafkan, kemudian selesai. Nah, selesai. Dan yang beri maaf dapat pahala, ya, daripada ya semuanya berjalan di atas dosa, boikot yang tidak benar, kemudian juga hati tidak tenang, hati resah, gelisah. Nah, ya, hidup bagaikan jika berjumpa, bertemu bagaikan neraka, padahal saudara sendiri. Untuk apa? Hanya masalah dunia. Nah, urusan dunia yang sepele sampai seperti itu. Nah, padahal yang paling penting, yang paling berharga bagi kita adalah kebahagiaan hati, ketenangan hati. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah. Barakallahu fikum. Kita cukup ya ikhwan, khawatir.